Oh iya. Cek. Sebuah lagu untuk anda nikmati bareng yang hadir di sini. Yuk. Elha dan Zaina. Elha di mana dari buah jawa langsung masa ini ya. Dua terima kasih untuk yang masih setia kemarin bareng Elha di sini. kita bersama. Terima kasih. Sampai kembali. Lawa.